alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan syarah dari bab yang kita sampaikan kemarin, itu berkaitan dengan para sahabat yang baru saja keluar dari kekafiran dan masuk kepada Islam. Mereka meminta kepada Nabi SAW untuk memiliki Datul Anwat sebagaimana orang-orang musyrik memilikinya. Baik, ini perkara yang berkaitan dengan amalan kesyirikan. Kita belum sampai selesai dari pembahasan ini, sehingga kita belum menyimpulkan tentang amalan yang seperti dilakukan oleh para sahabat yang baru masuk ke Islam, belum lama mereka masuk dari atau meninggalkan kekufurannya. Kita menyambung insyaAllah. Pada ucapan qauluhu, diulangi sedikit. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti perjalanan-perjalanan orang-orang sebelum kalian. Dibaca dengan bidhommil muwahhadah, dhom muwahhadah wa dummasin. Ini dibaca dengan kalimat latar kabunna sunana, ya, didomakan sinnya. Ai turukuhum atau turukohum, jalan-jalan mereka, wa manahijahum, dan cara-cara mereka. Jadi kalian sungguh-sungguh akan mengikuti jalan-jalan mereka dan cara-cara mereka. Wa qad yajuzu fathu sin al-ifrad, boleh dibaca dengan difathahkan sin, dan dia bentuk isimnya mufrad. Bisa dibaca latar gabunna sanana, berarti dia itu mufrad, jalan. Ai tariqihim, jalan mereka. Wa hadha khabarun sahihun, ini khabar yang sahih. Wal waqi min kathirin min hadil ummah yashhadulah, dan terjadi dari kebanyakan di umat ini yang bisa yushadu, bisa disaksikan atasnya atau baginya. Bahwa umat ini, umat Islam ini mengikuti orang-orang sebelum mereka, itu betul-betul mengikuti dengan betul-betul persis sama. Nanti datang hadis yang lain, itu seperti kudha bi kudha, seperti anak panah yang diberdirikan sama persis. Kemudian kita baca dulu beberapa tulisan ini. Wa fihi, pada hadis ini ada pelajaran. Alamun min a'lamin nubuwah, ada tanda dari tanda-tanda kenabian. Dari sisi apa? Min haitsu innahu waqa'a kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bahwasanya telah terjadi apa yang Nabi SAW mengabarkannya, bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang sebelum mereka, betul-betul mengikuti cara-cara mereka. Di antaranya momennya, umat-umat terdahulu mereka berlebihan di dalam menghadapi para nabi mereka. Maka di umat ini pun ada yang berlebihan di dalam hal apa? Mengangkat Nabi SAW di atas yang sebenarnya. Atau mempunyai ada perayaan. Umat-umat terdahulu sering mengadakan perayaan. Perayaan apa saja. Ada kematian, dirayakan. Adanya orang yang punya jasa, diingat-ingat, dirayakan. Nah, umat ini sama. Kelahiran Nabi juga dirayakan. Isra Mi'raj juga dirayakan. Terus, mirip. Ya. Wa fil hadis, an-nahyu an-tasabbuh bi ahli jahiliyah wa ahli kitab fi makanu yaf'alunahu. Di dalam hadis ini ada larangan untuk menyerupai, mengikuti kepada orang-orang jahiliyah dan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Pada apa-apa yang mereka melakukannya. Illa madalla dalil, kecuali dalil menunjukkan ala annahu min syariati Muhammad SAW. Kecuali dalil menunjukkan bahwa itu adalah syariatnya Muhammad bin Abdullah SAW. Karena memang datangnya Islam, kemudian sebelumnya ada zaman jahiliyah. Terkadang jahiliyah itu ada perbuatan-perbuatan yang mencocoki syariat yang datang Islam. Maka disitulah Islam menetapkan itu sebagai amalan. Dan itu banyak perkara jahiliyah, tapi Islam datang, syariat itu mencocoki apa yang telah dilaksanakan jahiliyah. Maka syariat Islam itu menetapkan itu sebagai amalan Islam. Jadi bukan jahiliyahnya, tapi syariat Islamnya yang kita mengamalkan itu. Jadi pernah lewat pada kita dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu Nabi SAW pernah menyaksikan persekutuan dari paman-pamannya, dan beliau masih kecil saat itu, yang bersumpah dengan mereka menaruh tangan mereka di atas piring yang ada minyak wanginya, dikasih wewangian minyak wangi, kemudian tangan mereka ditaruh di situ, kemudian mereka bersumpah mereka akan menolong orang-orang yang dolim. Mereka akan menolong orang-orang yang dolim. Mereka akan menolong orang-orang yang membutuhkan. Ini sumpah mereka. Itu didengar oleh Nabi, tapi Nabi saat itu belum menjadi Nabi. Nabi masih kecil. Tetapi kemudian Nabi SAW ketika menjadi Nabi menceritakan tentang kondisi di zaman jahiliyah, yang mana paman-pamannya itu mereka berkumpul memasukkan tangan mereka ke dalam piring yang ada minyak wanginya, kemudian bersumpah untuk menolong orang-orang yang terdolimi, untuk menolong orang-orang yang memerlukan apa? Bantuan. Maka datangnya Islam itu membenarkan tentang perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang baik, yaitu apa? Menolong orang-orang yang terdolimi. Jadi demikian, terkadang ditetapkan oleh Islam. Baik. Dan masih banyak lagi perkara yang lain. Seperti menyambung tali silaturahim. Jadi zaman jahiliyah itu sudah diadakan. Di Islam ditetapkan bahwa itu amalan yang disyariatkan. Taib. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis, wa fihi, di dalam kisah ini pula, at-tanbih ala masail al-qabri. Ada peringatan kepada kita untuk memperhatikan tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Yang pertama, pertanyaan yang ma'ruf di hadis-hadis yang ada, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kira-kira kalau kita ditanya, kita enggak punya ilmu, bisa jawab enggak kira-kira? Ya enggak bisa. Ya, kayak orang kafir itu jawabnya apa? Dalam riwayat atau dengan semacamnya, itu tidak bisa menjawab karena enggak punya ilmu tentang masalah ini, tentang Rabb-nya. Maka seorang mukmin gampang menjawabnya. Rabbi Allah, Rabbku Allah. Taib. Kemudian fawadih, ini perkara yang jelas. Wa amma man nabiyyuka, dan adapun pertanyaan yang lain, siapa nabimu? Kalau yang seperti ini, fa min ikhbarihi bi anba'il ghaib, maka dari pemberitaan-pemberitaannya terhadap berita-berita yang gaib. Wa amma ma dinuka, adapun pertanyaan dinuka, apa agamamu, fa min qaulihim, maka dari ucapan Nabi SAW, aja'al lana ilahan ila akhiri ayat, atau ucapan siapa? Ucapan mereka, aja'al lana ilahan, ucapan apa nih mas? Bani Israel kepada Musa. Ya. Ini tentang agama kamu. Agama itu disebutkan di situ, agamamu apa? Ya. Wa fihi, dalam kisah ini pula, anna syirka la budda ayyaqa'a fi hadil ummah. Bahwa syirik ini pasti terjadi di umat ini. Pasti. Di umat ini pasti ada terjadi kesyirikan. Khilafan liman idda'a khilafa dalik. Berbeda dengan orang yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan ini di umat ini. Karena mereka mengatakan bahwa hadis Nabi SAW bahwa iblis telah berputus asa di jazirah Arab, ya, untuk mengajak manusia untuk berbuat syirik kepada Allah sudah berputus asa, itu tidak menunjukkan bahwa tidak akan terjadi. Berputus asa itu tidak menunjukkan apa mas? Tidak menunjukkan tidak melakukan, tidak. Dia tetap melakukannya, tapi dia berputus asa dengan kondisi yang ada di jazirah Arab. Ya, bukan menunjukkan dia selesai tidak mau melakukan sesuatu, tetap dia tetap melakukan sesuatu agar manusia itu apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena ada yang mengatakan demikian, enggak mungkin kesyirikan terjadi di umat ini ya. Selesai kalau sudah begitu, berarti enggak usah ada pembahasan kesyirikan lagi sudah. Dan enggak ada terjadi kesyirikan. Kemudian dalam hadis ini pula, kisah ini al-ghadab indal ta'lim. Murka ketika belajar ta'lim. Ya. Sini yaitu atau mungkin yang tepatnya al-ghadab indal ta'allum. Indal ta'lim, ketika mengajar afan, ketika mengajar. Yaitu murka ketika mengajar, marah ketika mengajar, yaitu Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan dengan kalimat Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ketika para sahabat meminta untuk menjadikan Datul Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik punya Datul Anwat pada pohon yang digantungkan apa senjata-senjata mereka, itu Nabi SAW itu saat itu mengatakan Allahu Akbar. Hadis sunan. Ini adalah jalan-jalan orang terdahulu. Menunjukkan Nabi itu marah dengan kondisi tersebut. Baik. Wa anna man damma Allahu bihil ayyud wa nasara fa innahu lana lanuhaddirah qala musannif. Dan sungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala mencela dengannya kepada orang Yahud dan Nasara, maka sesungguhnya bagi kita pula untuk mengambil pelajaran peringatan tersebut. Kalau Allah mencela orang Yahud dan Nasara dengan sebab perbuatan ini, maka kita mengambil pelajaran untuk kita berhati-hati terhadap perbuatan itu pula. Ya. Itu ucapan Bani Israel kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami satu sembahan sebagaimana sesembahan-sembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Itu ucapan dari kalangan Yahud yang mereka adalah pengikuti Nabi Musa, ya, yang telah selamat dari pengejaran Fir'aun. Ya. Baik. Wa amma madda'ahu ba'dul mutaakhirin, adapun yang disangkakan oleh sebagian orang-orang yang terakhir ini sekarang ini, man annahu yajusu tabarruk bi athari salihin, yang mereka membolehkan untuk bertabarruk mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh, maka famamnuun min wujuh, itu dilarang dari beberapa sisi. Jadi sebagian orang di akhir zaman ini ada yang membolehkan untuk mengambil keberkahan dari bekas-bekas orang soleh. Jadi orang soleh itu pernah meninggalkan apa? Cincin. Bisa dijadikan apa? Keberkahan. Pakaian bisa dijadikan apa? Berkah. Atau kuburannya. Kuburannya itu yang tempat di situ dikuburnya orang soleh itu, kuburnya itu bisa berkah. Baik, maka dilarang dari beberapa sisi alasannya. Yang pertama, minha. An-nasabikin al-awwalin minas sahabah wa man ba'dahum. Sungguhnya orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan sahabat, dan orang setelah mereka para sahabat, lam yakunu yaf'aluna dalik. Keadaan mereka tidak melakukan yang demikian itu. Ma'a ghairi nabi sallam wala fi hayatihi, bersamaan atau bersamaan dengan selain Nabi SAW, tidak pula dalam kehidupan Nabi, masa hidup Nabi, tidak pula wala ba'da mautihi, tidak pula setelah meninggalnya Nabi SAW. Walau kana khairan lasabakuna ilaih, kalau itu seandainya baik, sungguh mereka telah mendahului kita kepada kebaikan tadi. Paham ini maksudnya? Jadi para sahabat pun di zamannya Nabi pun tidak melakukan perkara ini. Walaupun mereka meminta, tetapi Nabi pun apa? Langsung melarangnya. Setelah itu tidak ada lagi yang terjadi seperti itu di kalangan sahabat. Ya. Juga generasi setelah mereka tidak demikian pula. Ya. Inilah kalau seandainya terjadi, maka mereka telah menolak kita dari kebaikan tadi. Ternyata itu bukan kebaikan. Yang berikutnya, wa afdalus sahaba Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa qad syahida lahumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah, bahwa keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah ar-rasyidin, sungguh mereka telah disaksikan Nabi SAW. Dan pada orang yang menyaksikan mereka dengan apa, Mas? Dengan surga. Jadi Nabi telah menyaksikan orang-orang ini dengan apa? Surga. Di antaranya 4 khalifah tadi. Ditambah dengan 6 orang sahabat lagi. Wa ma fa'alahu ahadun minas sahabah wa tabi'in ma'a ahadin min ha'ulai syadah. Tidaklah salah seorang melakukannya dari kalangan sahabat dan tabi'in bersamaan seorang pun dari mereka-mereka para pemimpin ini. Wala fa'alahu at-tabi'un, tidak juga dilakukan oleh orang-orang yang setelah sahabat di tabi'in ma'asadatihim, bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka tabi'in fil ilmi wad-din, di dalam masalah ilmu dan agama. Wahum al-uswah, sedangkan mereka adalah suri tauladan atau contoh. Ya. Fala yajuzu ayyukas ala Rasulullah SAW ahadun minal ummah. Maka tidak boleh dikiaskan kepada Rasulullah SAW seorang pun dari umat ini. Maksudnya, jangan engkau mengkiaskan seorang dari umat ini dengan Nabi. Jangan dikiaskan dengan Nabi. Maksudnya, perbandingannya sama dengan Nabi, jangan, tidak ada. Ya, walin Nabi salam fi halil hayati khasa'isu kathiratin wala yasluhu ayusarikahu fiha ghairahu. Dan bagi Nabi SAW itu ada keadaan hidup yang khusus, yang banyak, tidak pantas untuk diserikatkan dengannya padanya selain Nabi SAW. Ya. Mereka mau berbuat ini seperti Nabi. Nabi itu kan apa, Mas? Segala sesuatu yang ada pada Nabi itu kan apa, Mas? Berkah. Nah, itu sudah syariat, sudah tetapkan. Orang yang pernah menyentuh badan Nabi itu mendapat apa? Keberkahan. Mau menyentuh rambut Nabi, keberkahan pula. Ya. Nah, mereka mau menyamakan salah seorang di antara kita ini dengan Nabi, sama seperti itu. Jadi kalau ada orang soleh, itu disamakan dengan apa? Nabi SAW. Sehingga bisa mengambil berkahnya. Salaman sama orang soleh tadi, mendapatkan apa? Berkah. Itu sudah, seperti itu mas. Antum pernah lihat orang seperti itu? Sampai punya keyakinan seperti itu. Sampai bertumpuk-tumpuk itu pegang tangannya ini. Untuk mendapat apa? Keberkahan. Itulah. Jadi kebodohannya seperti itu. Nah, bisa kaya mendadak kayak gitu ya. Orang seperti itu tuh mas, bisa kaya mendadak. Orang mengambil berkah. Wa minha diantara pula, anna fil man'i an dhalika sadda atau saddan lidari'ah asyirk kama la yakhfa. Sesungguhnya pada larangan yang demikian itu ada bentuk menutup kepada jalan-jalan kepada kesyirikan. Sebagaimana tidak tersembunyi. Jadi kalau kita menutup keadaan bahwa manusia biasa tidak ada tempat untuk mencari keberkahan, maka di sana menutup jalan-jalan kepada apa? Kesyirikan. Karena kalau orang sudah menganggap seorang ini punya keberkahan, udah nanti bisa menyembahnya, bisa taat kepadanya saja dan seterusnya, minta rezeki dari orang ini dan seterusnya. Jangankan manusia mas, binatang yang gak punya akal, yang punya insting tok dia, itu aja bisa dijadikan berkah, tempat berkah. Apalagi manusia, binatang yang gak punya apa-apa, yang mungkin dilepas sana sini mandi aja gak pernah, dijadikan apa? Untuk meminta berkah di situ. Apalagi manusia, tentunya mereka lebih percaya lagi. Itu fitnah di akhir zaman ini dan sudah terjadi sejak zamannya Syekh yang menulis ini. Baik. Kita selesai dari pembahasan keterangan. Di sana ada masail yang banyak. Ya, kita baca masailnya sampai waktu habis selesai, kalau ada waktu insyaallah. Kita sebagai bentuk pengulangan dari kesimpulan dari apa yang ada. Yang pertama kata beliau, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada dari sini, kita baca dari sini aja, dari Syekh Utsaimin. Ini bagus untuk penjelasan tambahan. Jadi apa? Qaulul mufid ya. Ini qaulul mufid. Bagus ini untuk menambah sedikit pengetahuan kita tentang masail ini. Kalau masail yang ada di sini disebutkan secara judul saja. Ini Syekh Utsaimin boleh menjelaskannya. Bismillah. Taib. Al-ula tafsiru ayat An-Najm, tafsir tentang ayat An-Najm yang pernah kita lewat. Ya. Itu yang berkaitan dengan tafsir ayat An-Najm dari orang-orang yang menjadikan tiga sesembahan yang menjadi utama, yaitu tentang Al-Lata, Wal-Uzza dan Al-Manah. Al-Manah, tiga daripada sesembahan yang mereka jadikan sebagai kebanggaan mereka. Tafsirnya Al-Lat itu apa, Al-Uzza itu apa, kemudian apa mas, Al-Manah itu apa, kita sudah sebutkan kemarin. Ya, ya toh? Ya, sudah sebutkan, berarti sudah cukup. Ya, Al-Lat itu diantaranya ada orang yang membuat makanan dari tepung, ada minyaknya, dan diberikan kepada orang apa? Orang haji, ketika haji. Ketika dia meninggal, maka orang itu dikubur di tempat kuburannya, kemudian orang-orang datang ke kuburannya untuk apa mas? Itikaf di situ. Nah itu akhirnya mereka menjadikan dia sebagai tempat apa? Untuk meminta segala sesuatu di situ, itikaf. Kalau Al-Uzza itu berupa apa mas? Pohon. Berupa pohon yang kemudian ditebang oleh siapa? Tebas oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya, setelah tebas pohon itu, Khalid bin Walid merasa sudah cukup. Ternyata kata Nabi, kamu belum mendapatkan Al-Uzzanya. Itu baru pohonnya. Ternyata datang kembali para pemegang kunci yang ada di daerah Uzza sana, menghadap ke arah bukit. dan mereka memanggil ya Uzza, ya Uzza. Ternyata Uzza masih hidup. Dan Uzza dalam bentuk apa? Wanita yang telanjang, tidak berpakaian dan menaruh apa? Debu pasir di atas kepalanya. Kemudian datang Khalid langsung apa? Ditebas kepalanya. Nah, setelah itu baru pulang kepada Nabi, itulah Uzza. Paham ya? Sudah kita jelaskan kemarin. Baik, sekarang yang berikutnya. Manah juga sudah. Yaitu semua itu bentuk mu'annas dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu bentuk mu'annas dari nama Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asaniya ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Mengenal tentang bentuk perintah yang mereka minta. Itu ija'alana datal anwad kamalahum datul anwad. Jadi sama permintaannya itu bentuknya yang diminta oleh para sahabat yang baru masuk Islam. Ya. Di sini disebutkan wahum atau wahwa annahum talabu minan nabi sallam ayyaj'ala lahum data amwad kama anna lil musyrikin datu anwad. Yaitu mereka menjadikan, mereka meminta kepada Nabi SAW untuk menjadikan bagi mereka datul anwad sebagaimana orang musyrik memiliki datul anwad. Wa huwa inna ma aradu ay yatabarraku bihadhihi syajarah la ay ya'buduha. Ini perhatikan, yang mereka para sahabat yang baru masuk Islam itu minta untuk dijadikan mereka datul anwad untuk bertabarruk. Mereka hanya ingin mencari apa? Keberkahan dari Datu Ambat tadi, bukan dalam rangka beribadah kepadanya, itu tujuan mereka. Tetapi mereka tidak tahu kalau tabaruk itu juga merupakan perbuatan apa? Syirik. Itu masalahnya. Mereka tahu bahwa beribadah kepada suatu selain Allah syirik, mereka tahu. Tapi mereka tidak mengerti kalau bertabaruk kepada sesuatu selain Allah itu syirik, mereka belum tahu. Itulah jadi permasalahannya. Oke? Jadi mereka baru masuk Islam, jadi ilmunya belum sampai ke sana. Tahu saja kalau ibadah kepada selain Allah itu dilarang. Makanya dijelaskan bahwa mereka dalam rangka bertabaruk, bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Datu Anwar tadi. Fadala dalik ala ana syirk ala ana tabaruk bil asjar mamnu. Maka yang demikian itu menunjukkan pada bertabaruk dengan pohon-pohon itu perkara yang dilarang. Ya. Wa anna hada min sunani ad-dhalin as-sabiqin. Ini merupakan adalah jalan-jalan cara-caranya orang yang sesat, orang-orang yang terdahulu. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ats-tsalitsah kaunuhum lam yaf'alu. Keadaan mereka itu tidak melakukannya. Lam yu'alliku anwatan ala syajarah. Mereka tidak menggantungkan anwat, itu pedang-pedang mereka itu, di atas pohon. Tidak, mereka tidak melakukannya. Mereka hanya meminta, mereka tidak melakukannya, belum melakukannya. Baik. Wa talabu minar rasul ayyukarriruhum atau ayyukirruhum ala hadal amal. Mereka meminta dari Rasulullah SAW untuk menetapkan kepada mereka terhadap amalan ini. Bal talabu min Rasulullah SAW ayyaja'al lahum dalik. Bahkan mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan bagi mereka seperti yang dimiliki orang musyrik, yaitu Datu Anwad. Yang berikutnya, yang keempat, kaunuhum qasadu at-taqarrub ilallahi bidalika li dhannihim annahu yuhibbuh. Baik. Keadaan mereka itu memaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah dengan perbuatan meminta Datu Anwad. Karena persangkaan mereka sesungguhnya itu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Jadi meminta untuk dibuatkan Datu Anwad sebagaimana orang musyrik punya Datu Anwad itu, mereka menyangka itu dicintai oleh Allah. Ya, bidzalika ay bita'likil asliha wa nahwiha ala syajara alati yu'inuha ar-rasul sallallahu. Itu maksudnya menggantungkan pedang-pedang, senjata-senjata dan semisalnya di atas pohon yang Nabi SAW itu menolongnya. Walihada talabu dalik minar rasul litaktasiba bihada ma'nal ibadah. Ya. Oleh sebab ini mereka meminta yang demikian itu dari Rasulullah untuk agar supaya bisa dijadikan dengannya makna ibadah. Jadi mereka menyangka itu perbuatan yang baik, sehingga kalau mereka minta dari Rasulullah SAW seperti itu, menjadikan itu sebagai apa? Ibadah. Ternyata bukan. Yang berikutnya, yang kelima, annahum ida jahalu atau ida jahilu hadza wa ghairuhum aula bil jahli. Kalau mereka para sahabat saja bodoh terhadap perkara ini, maka selain mereka tentunya lebih bodoh lagi tidak mengetahuinya. Li'anna sahaba la syakka a'lamun nas bidinillah. Karena sahabat itu tidak ada keraguan orang yang paling mengerti kepada agama Allah. Fa idza kana sahaba yajhaluna anna at-tabarruk biha nau'un min ittikhadiha ilahan wa ghairuhum min babin aula. Maka apabila para sahabat itu bodoh terhadap Datu Anwa tadi, bahwa dia dalam rangka untuk tabarruk dengannya, atau jenis daripada ini, nau'un min ittikhadiha ilahan, satu jenis dari mengambilnya sebagai apa? Sesembahan. Maka selain mereka tentunya lebih tidak mengetahui lagi. Wa qasada al-mu'allif rahimahullah bihada alla naktar bi'amali nas. Maka maksud penulis rahimahullah di sini bahwasanya agar kita tidak tertipu dengan amalan manusia yang banyak. Di anna amalan nas qad yakunu an jahlin, karena sesungguhnya amalan manusia itu terkadang itu keadaannya itu dari keadaan yang tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Fal ibrah bima dala alai asyru wa la bi amali nas. Maka menjadi pelajaran bagi kita dengan apa yang telah ditunjukkan oleh syariat dan bukan dengan amalan manusia. Baik. Ini penting juga, kita jangan tertipu dengan amalan banyaknya manusia yang beramal suatu amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang berikutnya asadisah. Banyak ya. Anna lahum minal hasanat wal wa'di bil maghfirah ma laisa li ghairihim. Ini keutamaan sahabat ya. Sesungguhnya bagi mereka ada kebaikan-kebaikan dan janji dengan ampunan dari Allah yang tidak ada pada selain mereka. Para sahabat itu dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan yang paling wadih jelas radhiyallahu anhum waridwan. Itu ucapan yang wadih. Karena kalau Allah ridho, pasti Allah apa? Mengampuni. Kalau Allah ridho, pasti Allah mengampuni. Pasti. Karena ridho itu tidak akan datang kecuali orang itu apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik ya? Nah. Ini menunjukkan demikian. Makanya sahabat itu punya batasan definisinya, sehingga kita tidak sembarang mengatakan seorang itu sahabat Nabi. Nah, sahabat itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Mas, saya enggak baca semuanya. Yang ayat la yastawi minkum man anfaqa min qabli qatati wa qatal, ini sebagai dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat itu orang-orang yang dijanji ampunannya, dijanjikan ampunannya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh. Baik. Anna Nabi sallam lam ya'dhiruhum bal radda alaihim biqauli Allahu akbar innaha sunan. Ya. bahwasanya Nabi SAW itu tidak memberikan udur kepada sahabat yang baru masuk Islam tadi meminta untuk dijadikan Datu Anwar pada mereka. Tidak diberi udur. Bahkan Nabi SAW itu menolak atas mereka dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar dengan kalimat Inna Hassunan. Sesungguhnya itu adalah jalan-jalan orang terdahulu. Kemudian Nabi mengatakan, Latattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Faghalatul amru bihadis salah. Maka menjadi salahlah urusan itu dengan tiga perkara ini. Yaitu yang pertama, ucapan Nabi Allahu Akbar. Yang kedua, inna hassunan. Yang ketiga, latarkabunna sunana man kana qablakum. Nah, ini yang membuat bahwa ucapan mereka itu salah dan dibantah oleh Nabi SAW dan Nabi pun tidak memberikan udzur pada mereka. Kemudian yang berikutnya, ke-8, al-amru al-kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbaro anna talabahum katolabi bani Israel lama qalu li Musa ija'alana ilahan ilakhir. Perkara yang besar, yaitu yang dimaksudkan bahwasannya Nabi SAW mengabarkan bahwasannya permintaan mereka, para sahabat tadi, sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa tatkala mereka mengatakan ija'alana ilahan kama lahum aliha. Ini sama persis ini. Ya. Faha'ula'i talabu sidrah yatabarrakuna biha kama yatabarruk apa ini? Kama yatabarruk al-musyrikun biha. Maka mereka para sahabat ini meminta pohon sidr, pohon apa mas? Bidara. Pohon sidr itu pohon bidara yang mereka bertabaruk dengannya sebagaimana orang musyrik bertabaruk dengan pohon sidr tadi pula. Wa ulaika talabu ilahan kama lahum alihah. Sedangkan Bani Israel meminta sesembahan sebagaimana orang-orang yang dilihat oleh Bani Israel itu di pinggir lautan, di tepi pantai itu punya juga sesembahan. Berarti sama permintaannya, permintaan apa mas? Permintaan sesembahan semua, sama saja. Fayakunu fi kila talibain munafatan li tauhid. Maka jadilah salah satu dari permintaan itu atau kedua-dua permintaan itu menafikan, meniadakan tauhid. Li anna tabarruk bisyajar, karena bertabarruk mencari berkah dengan pohon, nau'un minasyirik, satu jenis dari kesyirikan, wattikhaduhu ilahan syirkun wadihun, dan menjadikan dia sebagai ilah itu merupakan syirik yang jelas. Baik. At-tasi'ah yang ke-9. Masyaallah. Banyak ya. Anna nafiya hadha min makna la ilaha illallah ma'a dhiqqatihi wa khaffaihi ala ulaika. Sesungguhnya menafikan ini dari makna la ilallah bersamaan dengan telitinya dan tersembunyinya atau kecilnya dan tersembunyinya atas perkara tersebut. Jadi perkara meminta Datu Anwar yang dipakai untuk tabarruk itu permintaan yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, yang sebenarnya dia itu apa mas? Menafikan, meniadakan makna la ilaha illallah. Jadi sahabat itu tidak tahu, sahabat yang baru Islam itu tidak tahu kalau itu sebenarnya menafikan apa? La ilaha illallah. Baik. Kita langsung saja al-ashirah yang 10. Annahu halafa alal futiyah wa huwa la yahlifu illa limaslahah. Bahwasanya Nabi SAW itu bersumpah untuk berfatwa. Dan itu tidaklah dia bersumpah kecuali untuk maslahat. Apa Nabi bersumpah, Mas? Allahu Akbar. Menyebutkan nama Allah. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, "Ai anna Nabi sallam halafa al-futya fi qawlihi kultum waladhi nafsi biyadi." Afan. Waladhi nafsi biyadi. Jadi Nabi mengatakan kalimat sebelumnya apa? Waladhi nafsi biyadi. Demi jiwa, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini bersumpah. Ya, berarti Nabi SAW itu bersumpah di dalam berfatwa. Itu Nabi SAW memberikan keterangan kepada sahabatnya tentang perkara tersebut. Disebutkan di sini, "Wan Nabi SAW la yahlifu ila limaslahah." Dan Nabi SAW itu tidaklah bersumpah kecuali untuk maslahat. Au daf'i madarrah wa mafsadah, untuk atau untuk menolak kemudaratan dan kerusakan. Falaisa mimman yahlifu ala ayyi sababin yakun. Dan bukan dari orang-orang yang bersumpah atas sebab manapun saja. Jadi orang itu ada yang sedikit-sedikit apa, Mas? Sumpah. Dan itu kita dengar di kalangan orang-orang Arab kebanyakan, mereka sedikit apa? Wallahi, wallahi, wallahi. Nah, tidak seperti itu. Bersumpah dalam keadaan yang penting, yang dibutuhkan maslahat. Dan sedikit wallahi, wallahi, wallahi. Ini kebiasaan. Kebiasaan ya, makanya diingatkan oleh saya di sini, Nabi SAW itu tidaklah bersumpah kecuali dalam keadaan yang apa? Penting. Tidak semua keadaan bersumpah. Ya. Kama fi adatu ba'dinas, sebagaimana yang ada kejadian di sebagian manusia. Ya, ya kita lihat sendiri itu ada di sebagian manusia seperti itu. Baik. Baik, mungkin kita cukup dulu karena masih banyak. Ya, kita bersambung pada pekan depan ya, karena masih sekitar berapa itu? Ada berapa ya? Ada 20 bahkan 22. 22 masalah. Kita baru sampai masalah yang ke-9. 10. Nah. Masih 12 masalah lagi. Tapi enggak apa-apa, nanti kita baca pada pekan yang akan datang. Ya, sudah sama-sama ngantuk ini. Sama-sama ngantuk sudah. Hari ini bisa juga ngantuk. Kita agak ngantuk ya, afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan santai aja, silakan. Ya. Itu yang pertama tadi, jangan menjadikan orang soleh tadi, anak yang baik tadi, sebagai tempat untuk mengambil berkah. Itu bisa jadi. Yang kedua, penghormatan kepada mereka itu sebatas penghormatan manusia kepada manusia yang lain atas kedudukannya, punya ilmu, punya kemuliaan, hanya sebatas itu saja, tapi tidak menaikkan dia pada derajat ilah, sebagai yang disembah, sebagai yang ditaati saja. Paham ya? Nah, itu tidak boleh. Sekedar menempatkan dia pada tempatnya. Karena Nabi mengatakan, anzilinas manazilahum. Tempatkanlah manusia pada kedudukan-kedudukannya. Seperti itu saja. Itu orang ucapan yang berlebihan, melebihi Allah ya, melebihi dari apa, mendahului Allah. Contoh kualat itu dari sebuah ngendi. Kalau orang itu kualat, besok itu kok sudah ngerti dari mana. Padahal mudarat, kualat, celaka, itu sesuatu yang kita tidak tahu di masa yang akan datang, kecuali siapa? Allah. Itu namanya ucapan yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu. Itu ancaman saja tuh, biar orang tetap mengilahkan apa? Orang solehnya gitu ya. Enggak bagus gitu. Itu ucapan yang keliru. Tapi kalau ada ungkapan bahwa daging para ulama semuanya itu beracun, itu ungkapan yang benar. Beracun itu kan berarti bisa membuat orang itu suatu saat itu apa? Bisa apa ya? Sempoyongan begitu dengan racun tadi. Gitu. Betul itu, tidak mendahului itu. Ya. Tidak mendahului. Coba lagi, kalau enggak ada ya udah. Nah, hari ini cukup aja, Fuan. Suasana seperti ini, tapi alhamdulillah kita masih bisa ngaji, kita masih bisa datang di majelis ilmu. Subhanallah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.